بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حاضرون حفظني وحفظكم الله pada malam hari ini yang bertepatan dengan malam Jumat, malam yang kelima daripada bulan Safar untuk tahun 1441 Hijriyah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali bacaan kita dari kitab Sharh Fadhlul Islam karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Adapun Fadhlul Islamnya adalah risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi. Kita masih di, kalau tidak salah, masih di bab fiddukhul fil Islam, babud dukhul fil Islam. Bab tentang masuk dalam Islam untuk memeluknya. Yang Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa yang ditempuh oleh salafuna as-salih, para sahabat dan para tabi'in. Itu yang akan menjanjikan keutamaan yang banyak sekali, yang besar sekali yang ada dalam Islam ini, yang dimaksud dengan Fadhlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi. Berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, insyaallah di sini ya, mungkin kalau ada koreksi nanti di mana sampainya, itu berkaitan dengan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seingat ana sampai di situ kita. Qala rahimahullah walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kila man yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Rasulullah ditanya, siapa yang enggan? Kata Rasulullah, orang yang taat kepada aku, niscaya akan masuk surga. Namun orang yang menyelisihiku, bermaksiat kepada aku, maka berarti dia enggan. Keterkaitan hadis ini tentang masuk Islam itu adalah dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakikat daripada masuk Islam itu adalah dengan mentaati Rasul. Ketika seseorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Berkonsekuensi untuk dia berkaitan dengan syahadat yang kedua ini, wa anna Muhammad Rasulullah, adalah tasdiku fima akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Wa ta'atuhu fima amar. Mentaati pada apa yang diperintahkan. Wa tinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah. Wa ibadatullahi bima syara. Dan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Itu yang dikehendaki bagi orang yang masuk ke dalam Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya adalah ke sini. Itu benar-benar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara lahir dan batin. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mensyarah untuk hadis ini, wa hadza fihi al-hathu 'ala ad-dukhul fil Islam. Ini hadis terdapat padanya anjuran untuk masuk Islam. Hasungan untuk masuk Islam. Artinya, falladhi yuridul jannata yadkhulu fil Islam. Bagi yang menghendaki surga, maka dia harus masuk Islam. Dia harus masuk Islam. Walladhi la yuridul jannata la yadkhulu fil Islam. Sedangkan yang tidak menghendaki surga, ya tidak perlu masuk Islam. Dan ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalu ma ji'tu bihi minal haqqi, perumpamaanku dan perumpamaan apa yang aku bawa, apa yang aku datang dengannya daripada al-haq, kamasali rajulin ataqomahu, seperti ada seseorang yang datang menemui kaumnya. Menemui kaumnya, sanak saudaranya, kaumnya. Faqala inni ra'aitul jaysha bi'aini wa inni ana nadhirul uryan. Fannaja. Wahai kaumku, sungguh aku telah melihat datangnya pasukan perang dengan kedua mataku. Dan sungguh aku ini adalah pemberi berita yang urian, pemberi peringatan, pemberi berita yang menakutkan, berita yang membahayakan, yang sudah urian, istilahnya sudah telanjang, terlucutkan pakaiannya untuk membuktikan kebenaran dan kesungguhannya. Dan itu istilah bagi Rasulullah SAW sebagai nadhirul urian, menunjukkan kebenarannya. Dimana ungkapan ini berasal dari apa yang terjadi di zaman jahiliyah antara suku Khaz'am dan Zabit di mana orang yang dari pemuda dari suku Khaz'am ini nikah gadis dari suku Zabid. Suatu ketika, ya zaman jahiliyah, Zabid ini ingin menyerang perang suku. Perang suku zaman jahiliyah, biasa perang suku itu. Ingin menyerang suku Khaz'am ini. Suku Khaz'am ini. Maka karena tahu ini ada orang Zabid, ada orang Khaz'am di suku Zabid ini, akhirnya mereka sandra. Mereka sandra pemuda ini takut membocorkan rencana ini. Di sandranya bukan hanya sekedar dijaga, dikurung, dilucutkan pakaiannya sampai bugil, yang diistilahkan dengan urian. Tiba-tiba ada kesempatan dia bisa kabur, lepas dari penjagaannya, langsung lari ke sukunya dan memberi berita kepada mereka sambil teriak, Anan Nazirul Urian, aku pemberi berita bahaya yang sudah telanjang ini. Akhirnya jadikan ungkapan ini untuk orang yang berita yang dia sampaikan itu failit sudah. Bahaya karena nadir tadi, pemberi peringatan, urian itu adalah sangat jujur sudah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkaitan dengan orang ini, inni ana nadhirul urian fan naja, ayo menyelamatkan diri. Fa'ata'ahu qaumun fangtalaku fi muhlihim, ada sekelompok daripada kaumnya itu percaya dan mengikuti sarannya tadi, tahu itu bukan hanya sekedar isu, tapi karena sudah ditegaskan anan nadhirul urian, mereka percaya, akhirnya mereka pun mengungsi di malam hari secara diam-diam. Fanajau, maka selamatlah dia. Selamatlah. Tapi wakadzabahu qaumun, sekelompok yang lagi, wata'ifatun, wakadzabahu ta'ifah, tidak percaya dengan berita tersebut. Fasabbahahumul jaisu, masa pasukan tadi, pasukan perang tadi menyerang mereka dengan serangan pajar pagi hari. Fa'ahlakahum, sehingga membinasakan mereka, bahkan dibantai habis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika ma saluman ata'ani, seperti itulah perumpamaan orang yang taat kepadaku, selamat. Wa ma saluman lam yarfa bihi ra'sahu, dan perumpamaan orang yang tidak mau peduli dengan tidak mau peduli dengan apa yang aku datang dengannya, binasa dia. Nah, demikian juga hadis ini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, man atau anida khulal jannah wa man asani faqad aba. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, walladzi la yuridul jannata la yadkhulu fil islam, yang tidak mau surga, ya tidak masuk Islam. bi an yattabi al madahibal ukhra wal adyan al ukhra, dengan dia mengikuti ajaran lain, agama lain, yang tentunya wa ma'aluhu ilan nar. Wa ma'aluhu ilan nar. Berakhirnya ke neraka. Tempat kembalinya. Falaisa lil jannati tariqun illal islam alladhi ja'a bihi hadar rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk surga itu tidak ada jalan yang lain selain Islam. Untuk surga tidak ada jalan yang lain kecuali Islam. Yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ya Islam, tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan datang dari yang lainnya. Wa ma'lumun annalladhi yatamassaku bil Islam yalqa adan wa masyaqqatan minan nas. Ya sudah pasti. Orang yang berpegang dengan Islam itu akan mendapati gangguan, beban dari manusia. Yang datang dari manusia akan mendapat gangguan. Akan mendapat tantangan. Itu sudah pasti. Tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin alaihi an yasbir. Maka dia harus bersabar. Ujian pasti. Tapi dia harus bersabar untuk berpegang dengan agamanya ini. Wa khususan fi akhir zaman, terlebih lagi di akhir zaman. Di akhir zaman banyak rintangan untuk seseorang sabar. Kokoh dalam berpegang dengan agamanya ini. Rintangan syahwat, syubhat, berbagai macam. Dunia. Idza kasurati alfitanu. Di saat fitnah itu subur. Banyak fitnah. Makin akhir zaman tersebut makin subur bid'ah. Fitnah. Fitnah tersebut menjamur. Fal mutamassiku bid-din yakunu kalqabit alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara. Tidak hanya sekedar makan buah simalakama istilahnya, mau ditelan takut, mau ditumpahkan sayang. Ini lebih daripada itu, megang bara api. Berpegang dengan bara api. Kata para ulama, yang ini sudah terasa. Yang seperti ini, beratnya rintangan dan ujian bagi orang yang berpegang dengan agamanya. Karena banyak sekali godaan, rintangan, tantangan yang harus dihadapi. Dari luar dan dalam. Jadi bukan hanya dari luar saja rintangan tersebut. Dari dalam. Dari tubuh itu sendiri. Yang berpegang itu sendiri. Kenapa? Lishiddati ma yalqa fi sabili dzalika minal masyaqqati wal adza. Seperti memegang bara itu karena berat. Apa yang dia jumpai ketika dia berada di jalan. Menempuh jalan tersebut. Berupa rintangan, gangguan. Ada yang berbentuk syubhat. Ada yang berbentuk syahwat. Gangguan dari manusia. Gangguan daripada jin, setan. Untuk dia bertahan. Tapi itu adalah ujian. Ujian bagi orang yang berpegang dengan agamanya. Amal bid'ah. Sedangkan bid'ah, falaisa fihi ta'abun. Bid'ah itu tidak melelahkan. Subhanallah. Kadang itu kalau kita melihat kepada bentuk-bentuk bid'ah tersebut, harus butuh biaya, harus butuh waktu, harus butuh tenaga. Tapi si pelakunya itu asik. Tidak merasa lelah, tidak merasa terbuang waktunya, tidak merasa hilang biayanya. Padahal man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang melakukan amalan bukan dari tuntunan kami, dia tertolak. Tapi mereka pelaku bid'ah itu, kata Syekh Shalih Fauzan, falaisa fiha ta'abun. Enggak capek. Enggak capek mereka. Semalam suntuk kuat. Gampang istirahatnya siang. Kalau sudah istirahat, yang wajib hilang. Lah sholat, wala yang lainnya. Tapi selama melakukan bid'ah, maka tidak merasa lelah. Kenapa? Li'annaha tuwafiku al-ahwa wa syahawat. Karena itu cocok dengan hawa nafsu dan syahwat. Yang jelas-jelas maksiat aja lah. Penabuh ataupun pemukul drum dalam musik itu. Ya Allah, berjam-jam dia kuat, gerak terus. Enggak minum, enggak buang air, duduk di atas kursi, depannya drum. Dang-dung-dang-dung-dang-dung-dang-dung-dang. Enggak capek. Sambil bergerak-gerak lagi badannya, sambil nari, sambil. Enggak capek. Kenapa? Karena cocok dengan hawa nafsunya dan syahwatnya. Itu dari satu sisi. Cocok dengan hawa nafsu dan syahwat. Itu terkadang yang menghalangi seseorang untuk menerima al-haq atau istiqomah di atas al-haq. Hawa nafsu dan syahwat. Wali'anan nas la yata'arraduna alaihi. Yang kedua, karena orang-orang tidak menentangnya. Enggak ada penentangan dari orang. Sudah cocok dengan hawa nafsunya. Tidak mendapat tantangan dan penentangan dari manusia. Maka tidak terasa capek tadi. Wa sahibuha walau ta'iba fa innahu yataladdadu. Si pelakunya, walaupun lelah, dia menikmati. Dia menikmati hal tersebut. Kenapa? Li'anna syaitana yuzayyinu lahu hada syai'a. Karena syaitan memperindah baginya perkara ini. Dimotivasi terus sama setan. Dimotivasi terus sama setan. Sehingga tidak merasa capek, walaupun kalau kita melihat ya sengsaranya. Tapi tidak merasa capek. Itulah setan memperindah dan mengelabui pelaku bid'ah. Dan yang membuat awet bid'ahnya tersebut, dia menganggap itu ibadah. Dia menganggap itu ibadah. Kalau pelaku maksiat, pelaku penabuh drum tadi, mungkin dia sadar, karena nggak tahu itu nggak baik. Tapi kalau pelaku bid'ah ini parahnya itu adalah dia merasa baik. Dan itu kata Syekh Shalih Fauzan min tamami al-uqubati wal ibtila. Sempurnanya uqubah, hukuman dan bala bagi pelaku fitnah ini ataupun pelaku bid'ah ini. Ya. Kaunul insan yafrah bima huwa alaihi minal batil. Seseorang itu senang, bangga dengan kebatilannya. Apa yang dia berada padanya dalam kebatilan. Ya, tadi ya taladdah tadi. Sehingga fitnah tersebut, bid'ah tersebut akan terus. Ya, tadi yang lebih parahnya itu kalau dia menganggap itu adalah sebuah ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini mau diapakan, dia tidak mau berpindah darinya. Dilarang ataupun dia apa, tidak difasilitasi, dia berusaha untuk menghidupnya kembali. Ya ibadah. Perkaranya ibadah menurut dia. Itu juga diantara syaitan mengkelabui seseorang. Lakin ma'aluhu ilan nar. Namun berakhirnya itu ke neraka. Berakhirnya itu adalah ke neraka. Karena aba an yuti'a ar-rasulah. Karena dia tidak mau untuk mentaati Rasul. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, waman asani faqad aba, yang menyelisihiku, bermaksiat kepadaku, berarti dia aba, menolak. Sedangkan kalau taat kepada Rasul, maka dijamin dia akan masuk surga. Akan tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dalam Sarah Qurratu Ayun Al-Muwahidin, al-haq laisa mahbuban ladai jami, tidak semua orang senang dengan al-haq itu. Tidak semua orang yang senang dengan al-haq. Al-haq mahbubun ladai al-uqala. Al-haq mahbubun ladai al-muwaffaqin. Al-haq kebenaran itu adalah dicintai oleh orang-orang yang cerdas, yang berakal. Al-haq itu dicintai, digemari orang-orang yang mendapat taufik. Mendapat taufik. Lebih parah lagi, kalau seseorang itu tahu al-haq itu ada pada orang lain, dan yang ada pada dia itu adalah batil, tapi dia tidak mau melepasnya. Karena hasad, atau untuk mempertahankan gelar, mempertahankan kepopulerannya dan yang semisal dengannya, ini lebih membahayakan lagi. Sehingga kata Syekhul Islam, fal insan qad ya'rifu annal haqqo ma'a ghairi, adakala seseorang tahu al-haq itu ada pada orang lain, ada pada pihak lain, ada pada rivalnya. Wa ma hadza, tapi walaupun demikian, ia jahadu zalika li hasadihi, dia mengingkari al-haq yang dia tahu itu ada pada pihak lain itu karena hasadnya. Memang hasad ini adalah qatil, pembunuh seseorang, pembinasa seseorang. Lihasadi iyahu, karena hasad kepada orangnya. Mungkin dalam hatinya kalau Allah hak tersebut tidak dibawa oleh orang itu, dia sudah ngikut. Tapi karena kok, kenapa kok Allah hak itu di si pulan yang menjadi pengampunya? Dia tahan, bertahan dengan kebatilannya. Tidak mau mengikuti Al-Haq karena Al-Haq dibawa oleh pihak itu. Musuhnya istilahnya. Au liyat luba alai au talabi uluwihi alahi, atau ingin ada keinginan untuk menjegalnya, mengalahkannya. Jadi ada keinginan untuk mengalahkan orang tersebut, menyainginya. Auli hawa, hawa nafsu, atau karena murni hawa nafsu. Murni hawa nafsu. Sehingga walaupun al-haq ada, tahu dia ada pada orang lain. Dan ini yang menimpa kaum Yahudi. Yang tahu kalau al-haq itu bersama Rasulullah SAW. Bahkan mereka sempat mengancam orang kufar Quraisy. Yastaftihuna ala ladzina kafaru. Mereka mengancam. Akan menaklukkan orang-orang kufar Quraisy. Kalau datang nanti Rasulullah SAW, datang Rasulullah ternyata bukan dari pihak mereka, langsung mereka putar balik, memusuhi. Padahal mereka kenal betul itu adalah Rasul, sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Hawa nafsu, hasad. Wa yahmilu dzalikal hawa ala an ya tadi alaihi, hawa nafsunya tersebut mengantarkan dia untuk memusuhi orang yang dia kenal itu membawa al-haq. Nasihat bagi kita semua, jangan sampai kita memusuhi orang yang kita tahu al-haq ada di sana bersamanya, karena hasad, karena hawa nafsu kita, karena ingin mengalahkannya. Wa yaruddu ma yaqulu bi kulli tariqin, dia berusaha untuk membantah apa yang dikatakan oleh pembawa al-haq tadi, yang hak bersamanya, dengan segala cara, dengan segala upaya, dengan segala cara. Dia bagaimana bisa menjegal, menjatuhkan yang dia tahu al-haq adalah ma'aghairih ini. Al-haq tersebut ada pada musuhnya tersebut. Wa fi qalbihi ya'lam, padahal kalbunya, dalam hati nuraninya, yakin tahu. Annal haq ma'ahu. Al-haq itu ada pada dia, yang dia musuhi tersebut. Ini diungkapkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam fatwanya jilid 7 halaman 191. Ya tentunya majmu' fatwa ya berbagai macam cetakan. Tapi ini di antara salah satunya. Barakallahu fiikum. Sudah azan ya. Al-muadzin yuadzin, kemudian kita lanjutkan membaca hadis Abdullah bin Abbas semampunya nanti. Terkait dengan apa yang tadi kita sebutkan tentang hal-hal yang menghalangi untuk seorang taat kepada Rasul dan berpegang dengan sunnah adalah disebabkan oleh hasad, hawa nafsu, atau karena hak tersebut ada pada musuhnya. Ketaatan kepada Rasul tersebut ada pada musuhnya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Sepertinya pernah kita sampaikan juga pernyataan Ibnul Qayyim ini. Tapi barangkali dengan diulangi itu adalah menambah faedah bagi kita. Faedha kana al-alim wal-hakim muhibbina liriyasah. Muttabi'ina li syahawat. Lam yatim lahuma zalika illa bid'a'i ma yudaduhu minal haqqi. Wala siyama idza qamat lahu syubhah. Kalau seseorang, entah dia adalah sebagai seorang alim atau seorang hakim, ada keinginan ataupun disilakan dengan cinta kepemimpinan dan cenderung mengikuti syahwat, kemudian keinginannya tersebut, kepemimpinan tersebut serta syahwatnya tersebut tidak akan terwujudkan kecuali dengan menolak al-haq, yang itu merupakan musuh daripada hawa nafsu, ataupun jalan menuju kepemimpinannya tadi. Maka wala siyama idza qamat lahu subhah, terlebih lagi dia punya syubhat, punya alasan untuk melawan al-haq tadi, punya alasan, punya syubhat. Fatattabiqu asyubhatu wasyahawatu wa yasuru al-hawa fayukhfi as-sawab wa yantamis wajh al-haq. Maka bertemulah syubhat tadi, syahwat ingin jadi pemimpin tadi, sehingga al-haq tadi, kebenaran tadi sudah tertutup dari matanya, dari hatinya. Artinya tidak memandang lagi yang tadi awalnya itu hak, menjadi gelap mata sudah. Wa yantamis wajhul haq. Al-haq tadi sudah terhapus di hatinya. Wa in kana al-haqqu dhahirun, pada al-haq itu jelas-jelas dhahir. Nampak nyata. Terbukti sudah. La khofa abi, bagi orang lain tentunya, bagi orang yang beritahu mendapat taufik, tidak tersembunyi. Wala syubhat fihi, tidak ada syubhatnya al-haq tersebut. Tapi tetap aqdama ala mukhalafatihi, dia tetap nekat untuk menyelisihinya. Nekat untuk menyelisihinya. Nah, ini parah seperti ini. Ini adalah sudah parah kalau seperti ini. Tadi akibatnya, sebabnya, yaitu ada cinta riyasah, cinta mimpin, ingin populer, dapat nama. Yang kedua, ada ingin memenuhi syahwatnya tadi. Kemudian plus yang ketiga, ada syubhat, ada alasan. Maka ini kalau ketemu, walaupun al-haq itu seperti matahari muncul tidak tertutup oleh awan sekalipun, tetap dia tidak melihat. Hatinya sudah tertutup. Yang tomis alaihi al-haq, al-haq tersebut tertutup darinya. Wal-iyadu billah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Banyak-banyak berdoa ya Tuhan, agar diberi keteguhan, karena memang rintangan untuk seseorang berpegang di atas sunnah ini banyak dan berat. Dunia juga demikian, harta itu kadang juga menghalang untuk seseorang berpegang di atas al-haq. lantaran dunia. Atau merusak persahabatan. Merusak hubungan. Yang ketika dia miskin, Masya Allah, akrab. Usaha bersama, kerja bersama, saling membantu, temannya susah dibantu, dia susah temannya yang bantu. Sudah sukses, sama-sama sukses, ribut, pecah. Ini juga perlu kita waspadai. Yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan di banyak hadisnya, bahkan ayat inna ma'amwalukum auladukum fitnah, ujian. Harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wazinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kehidupan dunia ini hanya permainan, lahu, senda gurau, zina perhiasan, tafakhurum bainakum, saling berbangga antara kalian. Ini syahidnya. Kalau sudah ada dunia. Watakathurun, berlomba-lomba. Fil amwali wal aulad, timpullah iri hati, dengki. Padahal dulu ketika sama-sama miskin, tidak ada saling iri hati. Tidak ada dengki. Inginnya, walaupun dia lapar, gak apa-apa, temannya makan. Sekarang gak ada yang merasa lapar, tapi timbul persaingan tidak sehat. Fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Makanya kata Rasulullah SAW, bukan miskin yang aku khawatir atas kalian itu. Walakin akhsha antu besopa ad-dunya alaikum. Aku khawatir dunia dihamparkan atas kalian. Kama basat busitot ala man kana qablakum, sebagaimana dunia ini dihamparkan bagi umat sebelum kalian. Fatanafasuha, maka mereka mulailah berlomba-lomba bersaing. Kama tanafasuha, sebagaimana kalian berlomba-lomba. Kalau sudah ada dunia, berlomba-lomba. Ketika miskin, tidak. Fatuh likakum kama ahlakathum, itu yang akan membinasakan kalian sebagaimana mereka dibinasakan dengannya. Binasa mereka disebabkan itu. Ketika miskin, tenang-tenang saja, akrab. Jadi hati-hati seseorang, jangan dunia dan hartanya menghancurkan agamanya dan menghancurkan hubungannya. Waspada terus seseorang, bekal ketakwaan dalam hatinya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa asbil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kedzaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan zalim ini haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendzalimi. Jangan kalian saling mendzalimi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadikan itu sebagai sebagai pegangan. Tidaklah beriman, sempurna imannya maksudnya, sampai seseorang mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Kejelekan juga demikian. Keburukan juga demikian. Dia tidak ingin keburukan menimpa saudaranya sebagaimana dia tidak ingin keburukan tersebut menimpa dirinya. Ka'ab ibn Iyab radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat ada fitnahnya. Untuk umatku ini adalah harta fitnahnya. Ya, innamad dunya khulwatun khadira. Dunia ini manis, sedap dipandang mata, hijau. Wa inna Allahu mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kalian di dunia tersebut. Menjadi penghuninya. Fa yanduru kaifa ta'malun. Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wa taqun nisa. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, ini ada kisah. Kita ambil ibrah darinya. Kisah salaf dari Ahmad bin Ammar. Beliau mengatakan, "Kharajna ma'al muallim fi janazatin wa ma'ahu jama'atun min ashabihi." Kami keluar bersama seorang ustaz melayat jenazah, mengiringi jenazah ke kuburan bersama murid-muridnya, bersama santri-santrinya. Faro'a fi tariqihi kilaban mustami'atan ba'duha yal'abu ma'a ba'din yatamarragu 'alaihi wa yalhasuhu. Pas di tengah perjalanan mendapati ada anjing-anjing ngumpul. Satu sama lain saling bermain, ini loncat, ini melangkah itu, berguling-guling, bahkan saling jilat, akrab satu sama lain. Kita dapati anjing itu ngumpul, ketika nggak ada apa-apa, akrab saling bergumul-gumul satu sama lain. Faltafata ila ashabih. Maka si ustadz ini menoleh ke para santrinya. Faqala unduru ila hadil kilab ma ahsana akhlaqu ba'diha ma'a ba'din. Coba lihat tuh anjing-anjing tersebut. Betapa bagusnya perangai, tingkah laku sebagian bersama sebagian yang lain, yaitu akrabnya itu nampak indah, lucu, senang. Selesai. Qala summa udna minal janazati. Sepulangnya kami dari mengantar jenazah tadi, lewat tadi, melewati anjing-anjing tadi juga. Waqat turihat jifatun. Ada tercampak bangkai hewan mati. Hewan yang sudah mati. Apa yang terjadi? Watilkal kilabu mustami'atun 'alaiha wa hiya tataharash. Anjing-anjing tadi mengerumuni bangkai tadi, saling tarik menarik. Tataharasu ba'duha ma'abadin. Saling tarik bangkai, rebutan. Rebutan bangkai. Wayak tafu hada. Ketika satu dapat, direbut lagi sama yang lain. Saling cakar. Wayahurru alaihi. Saling cakar. Oh ya, tata kata kelahi. Ini menggonggong ini menggonggong ini, cakar. Yang tadinya akrab, yang tadinya saling jilat, sekarang saling cakar. Alatil kajiba disebabkan oleh rebutan bangkai. Falta fatal muallim. Si ustad ini noleh ke rekan-rekannya ataupun para santrinya, ila ashabihi, faqala lahum qad ra'aitum ya ashabana itu kalian sudah menyaksikan. Wahai santri, mata lam yakun bainakum dunya fa antum ikhwan. Akrabnya kalian ketika tidak ada harta, tidak ada duit. Kalian kompak, kalian akrab, kalian bersaudara ketika tidak ada dunia. Ketika rumah masih berdinding gede, atapnya sebagian masih daun tebu, masya Allah akrabnya. Sekarang sudah keramikan semua, sudah tingkat. Lam yakun bainakum dunya fa antum ikhwan. Wa matama waqa'ati dunya, anehnya dunia sudah ada di kalian. Bainakum ada di antara kalian. Taharastum alaiha, kalian rebutan. Taharusal kilabi alal jipa, seperti anjing-anjing tadi rebutan bangkai. Ya itu memang yang namanya dunia ini, seorang yang sudah punya satu gunung saja masih belum puas, pingin dua, yang sudah dua pingin tiga, terus berlomba-lomba. Ini kata Rasulullah SAW, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zakhratid dunya wa zinatuha. Di antara yang aku khawatirkan atas kalian setelahku, dibukakannya atas kalian perhiasan dunia ini, keindahan dan perhiasan dunia ini. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh sebab itu perlu untuk kita waspada, rakus terhadap dunia mengakibatkan seseorang menolak al-haq atau menjauhi saudara-saudaranya atau ingin berusaha menjatuhkan teman-temannya. Wallahu a'lam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, dan jika ada yang kurang berkenan apa yang kita sampaikan dan ada kesalahan dan kekeliruan, kita mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.